Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Sehingga dengan curahan rahmat dan nikmat yang begitu banyak dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang datang kepada kita setiap saat dari kehidupan kita ini, dengannya kita bisa menikmati kehidupan kita di permukaan bumi ini. Tanpa rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk mengerjakan apapun, dan kita tidak akan bisa untuk menikmati kehidupan kita di permukaan bumi. Kita bisa menikmatinya karena Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan, senantiasa mencurahkan kepada kita aneka ragam rahmat dan nikmatnya yang sangat banyak, yang tiada tara lagi tiada terhingga. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya utusan Allah kepada kita, umat akhir zaman. Dan tidak ada untuk umat akhir zaman seorang Nabi dan seorang Rasul pun yang diutus kepada mereka, kecuali hanya seorang Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana konsekuensi daripada apa yang kita katakan tadi adalah bahwa seluruh agama, seluruh bahasan ilmu agama wajib dikembalikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau hanyalah satu-satunya, karena beliau adalah satu-satunya yang menjadi perantara antara Allah dan kita. Beliau adalah satu-satunya utusan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Apapun yang berhubungan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebuah kewajiban harus kita pelajari, harus kita dapatkan, harus kita timba, harus kita ambil, harus kita nisbatkan kepada beliau Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ada seseorang yang menyatakan ini din, ini adalah agama Allah, wajib baginya untuk mendatangkan argumentasi yang jelas dan nyata bahwa apa yang dia katakan sebagai agama Allah benar-benar bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dia dusta. Kalau tidak, maka dia berdusta atas nama Allah, dan dia telah terjebak ke dalam bisikan iblis, dan dia telah terjebak ke dalam permainan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu yang diinginkan dari kita manusia, dan Allah terangkan itu kepada kita. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu mengajak kalian kepada keburukan dan perbuatan-perbuatan keji, dan agar kalian berbicara tentang Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak ketahui, sesuatu yang kalian tidak ada ilmu tentangnya. Maka orang yang berbicara tentang Allah dan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak memiliki dalil daripada Al-Quran dan dalil daripada sunnah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya yang hak, maka dia telah taqawwal alallahi subhanahu wa ta'ala. Dia telah terjumus ke dalam dosa taqawwal alallahi subhanahu wa ta'ala. Berkata dusta, mengada-ngada dari Allah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dan apa yang ia wahyukan kepada kita, telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau satu-satunya perantara antara Allah dan hambanya, dan tidak diizinkan orang lain untuk menyampaikan sesuatu tentang Allah kecuali utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, dan kepada kita umat akhir zaman satu-satunya adalah Rasul kita yang tercinta, Nabi kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, senang sekali pada malam ini kita kembali bertemu edisi pertama ba'da Ramadan, edisi pertama di bulan Syawal, dalam halaqat ilmiah, membaca hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan kepada kita istiqamah dalam beragama, selalu memberikan kepada kita istiqamah dalam bertakwa. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu menjaga kita dan orang-orang kita cintai, dengan memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, perlindungan selama kita hidup di permukaan bumi ini. Dan semoga Allah tetap lindungi kita ketika kita nanti masuk ke dunia yang bukan lagi alam dunia yang kita kenal, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari yang berbahagia ini kita memasuki Kitabul Maghazi, Kitab Al-Maghazi. Al-Maghazi adalah peperangan, kitab tentang peperangan. Dan di dalam Kitabul Maghazi ini Imam Muslim hanya membawakan dua bab, dan setelahnya beliau memasuki Kitabul Jihadi Wasiyar. Dan insyaAllah Kitabul Maghazi kita bahas dalam dua pertemuan biiznillah, karena di dalamnya ada dua bab. Bab yang pertama, babu istihbabil muwasah di fudulil mal, bab tentang dianjurkannya kita memberikan bantuan saudara kita dengan kelebihan harta yang kita miliki. Bab yang pertama dari Kitabul Maghazi adalah bab istihbabil muasa, bab dianjurkannya untuk menyantuni, berinfak dan bersedekah bi fudulil mal, dengan kelebihan harta yang kita miliki. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in akan melakukan ghuzah, akan melakukan sebuah peperangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengumumkannya kepada para sahabat. Dan Nabi SAW akan perintahkan sebagian para sahabat untuk melakukan nida'ul jihad, panggilan untuk berjihad, sehingga kaum muslimin bersiap-siap dengan sarana jihad fisabilillah. Dan rata-rata sarana jihad fisabilillah adalah alat yang digunakan untuk berjihad dan makanan yang akan digunakan selama perjalanan berjihad. Dan alat itu rata-rata terbagi dua, baik yang berhubungan dengan pedang, pakaian perang, tameng yang akan dipegang oleh tangan ketika nanti akan berjihad, atau kendaraan unta, kuda yang akan digunakan untuk menempuh perjalanan. Dan semua itu harta. Dan semua itu adalah harta. Dan ketika mempersiapkan diri untuk berjihad fisabilillah, manusia tidak satu kemampuan. Ada orang yang memiliki kemampuan. Dia memiliki harta, dia memiliki perlengkapan jihad, dia memiliki pedang, dia memiliki tameng, dia memiliki pakaian perang, dia memiliki hewan yang dia akan dia tunggangi untuk pergi berjihad bersama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sementara yang lain fakir, ma'dum. Tidak memiliki hal tersebut. Boleh jadi dia memiliki pedangnya, namun dia tidak memiliki kendaraan. Dia tidak memiliki tameng yang dengannya dia akan menahan dari sabetan pedangnya lawan dan yang lainnya, menahan dirinya dari hujanan anak panah yang datang ke arahnya, ya. Dan di sisi lain tidak memiliki makanan yang cukup untuk dia bawa dalam perjalanan yang menuju peperangan tersebut. Maka bab ini adalah bab bagi muslimin yang akan berangkat untuk berjihad, sementara dia memiliki kemampuan yang lebih daripada kemampuan perlengkapan dan sehingga untuk dirinya terpenuhi, dia masih memiliki kemampuan harta untuk menyiapkan kendaraan satu lagi dan menyiapkan alat perang satu lagi, menyiapkan makanan untuk satu lagi orang lain, atau dua, atau 10, atau 200, atau 600 orang. Intinya memiliki kelebihan harta yang lebih daripada persiapan perang untuk dirinya, ya? Dan memberikan kepada mereka, ya, harta kita untuk digunakan sebagai sarana untuk berjihad, membela agama Allah muslimin, untuk menerangkan kepada kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah posisi perang di dalam agama kita, agar kemudian kita tidak salah faham dan kita tidak salah mengerti, dan agar kemudian orang-orang yang tidak mengerti apa itu jihad dalam agama kita tidak akhirnya serampangan menuding dan memberikan sebuah gambaran-gambaran yang buruk tentang agama Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sebelum kita membacakan hadis ini, ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakum, agama Islam adalah agama rahmat. Agama Islam adalah agama rahmat. Dan diutusnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi adalah untuk memberikan rahmat kepada alam semesta. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus dirimu wahai Nabi, tidaklah kami mengutusmu illa rahmah, melainkan dia adalah rahmat. Engkau diutus untuk rahmat. Diutusnya dirimu untuk rahmat lil alamin, untuk memberikan kasih sayang kepada alam semesta, memberikan rahmat kepada alam semesta. Inilah agama Allah. Inilah agama Allah Rabbul Izzati wal Jalal, agama rahmat, agama kasih sayang, agama kedamaian, agama ketentraman, agama yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa daripada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan yang paling mengerti tentang apa yang memberikan manfaat kepada manusia dan apa yang mendatangkan mudarat kepada manusia adalah pencipta manusia. Yang paling mengerti tentang apa yang akan mendatangkan manfaat dan apa yang akan menolak mudarat dari manusia adalah pencipta manusia. Sehingga rahmat ini itu tidak difahami dengan pemahaman manusia, tapi dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang mengutus Allah Rabbul Izzati wal Jalalah tahu dan memberitahu kepada kita bahwa hal yang paling bermanfaat untuk hamba-hambanya adalah tauhid, dan hal yang paling memberikan mudarat kepada hamba-hambanya adalah syirik, kufur. Itu adalah hal yang paling membahayakan hamba di kehidupannya di dunia dan kehidupannya pasca dia meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu datang agama Allah. Datang agama Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengajak manusia kepada tauhid, mengesakan Allah satu-satunya, dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan dan berlepas diri daripada syirik, daripada kekufuran. Dan datanglah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ketika berdakwah mengajak manusia untuk hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah dengan penuh rintangan, ya, bahkan tidak hanya sekedar celaan dari lisan, mereka juga memperlakukan dengan perilaku-perilaku mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Nabi Muhammad SAW diperlakukan tidak wajar, tidak manusiawi, namun semua itu Nabi diam. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabar, Nabi memaafkan dan memerintahkan para sahabat di kota Mekah untuk berdiam diri. Bersabar, memaafkan seluruh perilaku yang tidak baik, seluruh tindak tanduk yang tidak baik dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy yang tidak setuju dengan risalah yang dibawa Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar tudingan, tidak hanya sekedar kalimat-kalimat yang buruk dinisbatkan, tudingan-tudingan yang tidak benar, dusta ditudingkan, sampai kepada akhirnya orang Quraisy memperlakukan para sahabat yang beriman kepada Nabi SAW dengan membunuh mereka. Membunuh. Ya, terutama kalangan-kalangan du'afa. Kalangan-kalangan du'afa. Du'afa'ul muslimin, kaum muslimin yang lemah yang berada di kota Mekah. Imma budak wa imma maulah. Mungkin mereka adalah budak, mungkin mereka adalah para maulah. Diperlakukan tidak semena-mena. Diperlakukan dengan semena-mena. Diperlakukan tidak manusiawi, bahkan dibunuh. Suatu hal yang sangat masyhur. Ya. Namun semua itu tidak dilawan sedikit pun oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa Nabi mengajak untuk memaafkan, membiarkan, bersabar. Naam, dan Nabi terus berdakwah di bawah tekanan, di bawah ancaman, di bawah perlakuan tidak manusiawi, di bawah tudingan-tudingan yang beraneka ragam, yang dusta, dikatakan penyihir, dikatakan orang-orang yang merubah agama nenek moyang, dikatakan orang-orang gila dan semacamnya, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, beraneka ragam. Namun perlahan tapi pasti kelemahan yang ada karena terlalu sedikitnya orang-orang yang beriman di kota Mekah perlahan tapi pasti menguat dengan semakin masuknya orang-orang yang kuat di kota Mekah. Berimanlah Hamzah bin Abdul Muttalib, beriman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu, membuat kekuatan umat Islam semakin menguat di kota Mekah. Namun tetap ini yang beriman kepada Nabi SAW, jumlah mereka jauh lebih banyak berada di kota Madinah. Setelah kota Madinah adalah kotanya kaum mukminin dan orang beriman sangat banyak di kota Madinah, maka Allah tabaraka wa ta'ala pindahkan Nabi dan para sahabat yang lemah di kota Mekah, dipindahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan memerintahkan mereka untuk berhijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah adalah kota kaum mukminin yang banyak sekali penduduk yang telah beriman kepada Allah. Langsung Nabi SAW memimpin dunia. Adapun agama beliau telah memimpinnya dari kota Mekah. Namun di kota Madinah pertama kali beliau kemudian mendapatkan kepemimpinan dunia. Karena mayoritas orang yang beriman di kota Mekah, di kota Madinah, afwan, menobatkan beliau sebagai pemimpin duniawi. Baru kemudian dua tahun setelahnya, setelah kekuatan ada, Allah izinkan kaum muslimin yang selama ini ditindas, kaum muslimin yang selama ini dituding dengan tudingan-tudingan tidak benar, diperlakukan semena-mena, tidak manusiawi, yang mereka lemah, dan sekarang mereka sudah memiliki kekuatan, diizinkan Allah Taala untuk membela diri. Perlakuan zalim dilawan, dan ketika itu diizinkan mereka untuk angkat senjata membela agama mereka. Inilah dia hal yang harus diketahui, bahwa agama Islam tidak datang dengan agama pedang sebagaimana yang ditudingkan kepada umat Islam dan kepada agama Allah yang mulia. Agama Allah bukanlah agama yang haus darah sebagaimana yang ditudingkan kepada agama Allah yang mulia ini. Dan maksud dan tujuan jihad adalah membela diri atas kezoliman yang terjadi, dan yang kedua adalah menegakkan risalah tauhid. Inti agama Allah adalah menegakkan tauhid. Dan mereka memahami kesyirikan itu dan kekufuran yang ada pada mereka adalah hal yang terburuk, hal yang paling mudarat yang ada di permukaan bumi itu seorang manusia. Dan mereka diajak untuk meninggalkannya dengan lisan. Namun ketika mereka tidak mau, dan kaum muslimin telah memiliki mana'ah, kekuatan, mereka diizinkan untuk berjihad. Dalam jihad itu pun, dalam peperangan itu pun, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Nabi SAW memerintahkan seluruh pemimpin jihad, seluruh panglima jihad, untuk tidak memulai jihadnya sampai mengajak manusia yang akan diperangi dari orang-orang kufar, daripada orang-orang musyrikin, untuk meninggalkan kufur dan meninggalkan syirik dan menerima la ilaha illallah, agama tauhid sebagai agamanya, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, pemberi rezeki langit dan bumi. Tidak diizinkan berperang sampai didakwahi. Kalau seandainya mereka menerima, tak ada perang, tak ada yang namanya wuzat, tak ada yang namanya peperangan, waswah tidak ada. Tidak boleh berperang. Kalau sudah diterima, maka mereka adalah saudara kita. Detik itu mereka menerima agama Islam sebagai agamanya dan meninggalkan kesyirikan dan kekufuran, masuk kepada agama yang mana adalah kebaikan terbaik bagi seorang muslim, bagi seorang manusia di permukaan bumi, sebagaimana yang diwahyukan Allah kepada kita, yang terbaik adalah masuk diri kepada tauhid. Tauhidlah ke hal yang paling agung, yang paling mulia, yang paling manfaat untuk setiap insan. Kalau ketika itu dia masuk Islam, maka detik itu juga ketika dia menyatakan la ilaha illallah, dia tidak boleh diperangi. Ketika itu dia juga ada, langsung ketika itu dia adalah saudara kita, dan ketika itu diharamkan umat Islam untuk melakukan keburukan apapun kepada dia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, wa Usamah bin Zaid, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu wa arda, hibbun Nabi SAW, ibnu hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid bin Harithah ketika berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia berduel dengan seorang musyrik. Musyrik itu ingin membunuhnya sebagaimana dia juga ingin melakukan hal yang sama kepada musyrik tersebut. Namanya juga jihad, namanya juga perang. Namun tatkala sang musyrik itu kalah, dikalahkan dengan izin Allah oleh Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid ingin untuk menusukkan pedangnya ke tubuh musyrik tersebut, orang tersebut tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Usamah bin Zaid, sebagaimana kita, sekiranya kita ada pada posisi Usamah bin Zaid, seandainya kita sekira-kira kita berada pada posisi itu dan pada kondisi seperti itu, kondisi di mana dia ingin membunuh kita, namun ketika dia terkalah, kita terkalahkan dan kita kalahkan, dan siap pedang ini untuk diayunkan ke tubuhnya, tiba-tiba dia ucapkan la ilaha illallah. Yang kita fahami bahwa kalimat la ilallah ini tidak jujur, tidak ikhlas, hanya untuk sekedar melindungi dirinya dari sabetan pedang. Dan itu yang terjadi pada Usamah bin Zaid. Maka akhirnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu Allah tetap melayangkan pedangnya sehingga musyrik itu meninggal dunia. Namun di hatinya bergejolak pertanyaan, apakah benar yang saya lakukan? Akhirnya bertanya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita? Tahukah Anda saudaraku apa yang dikatakan Nabi kepada Usamah bin Zaid? Nabi justru marah kepada Usamah bin Zaid. Nabi mengatakan, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah engkau tetap bunuh dia setelah dia ucapkan la ilaha illallah? Madza ta'malu bila ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah? Apa yang akan kau lakukan dengan la ilaha illallah ketika dia datang kepadamu pada hari kiamat? Karena jihad itu tujuannya bukan pembunuhan. Peperangan itu tujuannya adalah mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Ketika seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada lagi yang namanya jihad. Tidak lagi yang namanya peperangan. Karena dia enggan, tidak mau didakwahi dengan lisan, tidak mau diajak, tidak mau. Dan dia bahkan mempertahankan kekufuran dan kesyirikannya dengan senjata. Maka tidak ada celah untuk kaum muslimin kecuali menghadapinya dengan senjata. Namun ketika lihat, ketika senjata sudah sedemikian jelas di batang lehernya, sedemikian jelas untuk dihujamkan ke tubuhnya, dan dia ucapkan la ilaha illallah, dan semua orang yang berada pada posisi Usamah bin Zaid, siapapun dia, mesti akan mentakwil hal yang sama. Pasti akan berpendapat-pendapat yang sama bahwa orang ini tidak jujur dengan la ilaha illallahnya. Buktinya detik-detik yang sebelum ini, dia masih ingin membunuh kita. Membunuh orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika kata Usamah, maka lahu illa tiqaan ya Rasulullah. Perasaan kalau begini keadaannya, kalau begitu situasinya, dia tidak akan mengucapkannya kecuali hanya sebagai tameng saja untuk tidak dibunuh. Pertanyaan Nabi SAW kepada Usamah bin Zaid, hal syakak takalbah, apakah engkau telah bedah hatinya? Apakah engkau tahu isi hatinya? Engkau bedah, engkau buka, dan sehingga tahu apa yang maksud daripada hati itu. Tidak diizinkan sedikit pun oleh Usamah kepada Usamah bin Zaid untuk apa yang dia lakukan, sehingga Usamah bin Zaid menyesal luar biasa sampai akhir hayat beliau menyesal telah melayangkan pedang kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah walau dengan kondisi yang seperti itu. Dan terbayang-bayang di dalam jiwa beliau marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya atas apa yang telah dia lakukan. Takwilnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak ikhlas, hanya sekedar menjaga dirinya dari sabetan pedang, hanya sekedar ketakutan. Dan ini kita sengaja sampaikan bahwa ini yang harus diketahui, bahwa agama Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah tidak seperti yang mereka katakan, ya. Seandainya orang-orang yang akan diperangi tersebut mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah saudara kita. Di detik itu juga hak dan kewajiban kita sama. Dia yang baru detik itu mengucapkan la ilaha illallah, dan kita yang telah mengucapkannya, meyakininya, memahaminya dari awal lahir kita, puluhan tahun yang lalu, kita dan dia sama. Karena kita adalah sama-sama orang yang telah mengakui la ilaha illallah. Ketika mereka tetap tidak mau, orang yang akan diperangi tersebut tetap tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka perintah syariat berikutnya adalah sampaikan kepada mereka, enggak usah berperang. Antara kita dan kalian jangan berperang, sudah. Kita letakkan perang ini. Kita tiadakan perang ini. Namun, biarkan kami memimpin daerah kalian. Kami memimpinnya dengan aturan, peraturan Allah pencipta manusia. Agama Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Biarkan kami yang memimpin daerah kalian. Kalian hidup di daerah kalian, dijamin keamanannya, dan kalian bebas mengamalkan agama kalian, tidak dihalangi mengamalkan agama kan, silakan. beribadah di rumah-rumah tempat kalian melaksanakan peribadatan kalian yang batin, silakan. Melakukan, menjalankan aktivitas agama kalian, silakan. Tidak ada pemaksaan harus masuk ke dalam agama Islam. Namun kepemimpinan duniawi di negeri kalian, kami yang pimpin. Dan kalian wajib membayar jizyah. Sebagaimana kami kaum muslimin wajib membayar zakat. Dan jizyah jumlahnya di bawah zakat. Jumlah jizyah di bawah zakat. Zakat itu lebih besar daripada jizyah. Nah, maka kaum muslimin dan muslimat ketika mereka menolak la ilaha illallah untuk mereka ucapkan, mereka yakini supaya menjaga mereka daripada mudarat terbesar dari hidup seorang insan yang ditawarkan berikutnya, yang wajib ditawarkan berikutnya oleh pemimpin jihad adalah sudah, kita gak usah berperang, kita letakkan perang, kita usaikan peperangan, kita tiadakan peperangan ini, namun kami yang memimpin. Sekiranya mereka menerima, maka tidak ada perang. Namun ketika mereka juga tidak mau itu dan mereka tetap mempertahankan kekufurannya, kesyirikannya, walau harus berperang, maka tidak ada celah untuk umat Islam kecuali sama Allah, dan tidak dimengerti oleh orang-orang yang jahil terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini dia bab pertama, kita baca babu istihbabil mu'asah bifudulil mal. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, qala haddathana Syaiban ibn Farrukh qala haddathana Abu al-Ashhab an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa arda. Hadis berasal dari sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Qala, berkata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami bersama Nabi SAW dalam safar, di dalam safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya safar dalam ghazwah, dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'a rajulun ala rahilatin lahu, tiba-tiba datang seorang laki-laki di atas sebuah hewan tunggangannya. Qal faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan, dan sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi kita tercinta SAW mengatakan, barang siapa yang bersamanya ada kelebihan punggung, maksud kelebihan punggung, kelebihan hewan tunggangan, kelebihan hewan tunggangan, falyaud bihi ala man la dhahra lahu, hendaklah dia siapkan untuk orang yang tidak memiliki hewan tunggangan, wa man kana lahu fadlun min zadin, barang siapa yang memiliki kelebihan bekal makanan, barang siapa yang memiliki kelebihan bekal makanan, falyaud bihi ala man la zada lahu, hendaklah dia siapkan untuk orang yang tidak memiliki bekal makanan. Ini dia bab dalam bab yang pertama, yaitu bab disunatkan untuk memberikan infak, memberikan santunan, memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang berjihad. Ya, baik dimulai dari awal jihad, di mana ketika akan mempersiapkan harta untuk berjihad, ketika kita memiliki kelebihan, ya, kelebihan hewan tunggangan, kelebihan persiapan bekal makanan, kelebihan daripada sarana jihad, sarana berperang, ya, daripada baju perang, kemudian tameng untuk berperang, tombak atau pedang dan semacamnya, maka dianjurkan untuk memberikannya kepada saudara kita. Yang kalian boleh jadi ada orang yang ingin berperang, kekuatannya ada, namun hartanya tidak, dia tidak memiliki harta untuk itu. Secara mampu, secara tenaga punya, secara waktu punya, secara keinginan kuat, akan tapi tidak memiliki sarana untuk berjihad. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, itu dalam sebuah perjalanan, Nabi SAW melihat seorang sahabat menoleh kiri dan kanan, dan imma datang kepada Nabi dalam bentuk wahyu bahwa orang ini membutuhkan makanan, atau datang daripada takharrus, daripada melihat kondisi dan situasi seseorang dan memperkirakan bahwa orang itu dalam keadaan lapar, melihat daripada tatapan wajahnya, daripada sesuatu gerakan tubuhnya, karena tubuh juga memiliki bahasa. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling pandai membaca bahasa tubuh, bahasa mata, ya. Jadi Nabi SAW mengetahui bahwa orang ini membutuhkan bantuan daripada saudara-saudaranya. Ima datang melalui wahyu, wa ima datang melalui bahwa ini membutuhkan sesuatu, maka Nabi SAW menyerukan ini. Mangkana lah ma'ahu fadlu bahrin. Barang siapa di antara kalian yang memiliki kelebihan, kelebihan hewan tunggangan, bersamanya ada unta dan ada unta lain yang kosong, kelebihan namanya. Ya. Kalau ataupun tidak seperti itu, kalau saudara kita berjalan kaki, maka dengan cara menunggang berdua, berboncengan, ini juga diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, per 6 orang hanya satu hewan tunggangan, dan mereka saling yata'aqabuna, mereka saling bergantian, yang pertama mengendarai, 9 orang berjalan kaki, kemudian yang kedua naik, yang pertama turun, dan 9 berjalan kaki, terus seperti itu. Ada 6 orang pertunggangan, ada yang 10 orang pertunggangan. Yang terjadi dalam kehidupan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah Nabi mengumumkan barang mangkana lahu fadlu bahrin. Barang siapa di antara kalian memiliki kelebihan hewan tunggangan. Dan barang siapa di antara kalian memiliki fadlun min zadin. Barang siapa di antara kalian memiliki kelebihan dari bekal makanan. Bekal makanan yang mereka bawa, maka hendaklah dia berikan itu kepada saudaranya. Ini adalah bab yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab pertama dalam Kitabul Maghazi. Adapun pelajaran lainnya yang bisa kita petik selain daripada perjalanan jihad, hendaklah kita menjadi orang yang peduli kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Itulah sifat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang peduli kepada mereka, memperhatikan orang yang membutuhkan. Lihatlah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat, melihat orang yang menolehkan matanya ke kiri dan ke kanan, Nabi perhatian kepada mereka. Ini ada apa? Kenapa? Ada kemungkinan dia membutuhkan makanan, dia tidak memiliki makanan. Maka inilah sifat kaum mukminin, saling menyayangi, saling memperhatikan. Dan hal yang paling hebat dari dirimu, wahai saudaraku, hal yang paling sempurna, paling tinggi dari dirimu, wahai saudaraku, adalah engkau tahu kebutuhan saudaramu muslim tanpa dia harus berbicara kepadamu. Engkau mengetahui kebutuhan saudaramu muslim tanpa dia harus menyampaikannya kepadamu. Ini akhlak yang termulia. Ini budi pekerti yang luar biasa. Tidak perlu harus menunggu saudara kita mengutarakan itu kepada kita. Apalagi dalam persahabatan-persahabatan kita. Ya tentu orang yang jauh kita tidak mengerti. Akan tapi bersama kita ada orang-orang yang sekitar kita, yang hidup bersama kita, yang kita tahu mimik wajahnya. Bagaimana dia ceria, bagaimana dia tidak ceria, bagaimana ketika ada sesuatu yang membuat dia kesusahan dan kewalahan, kesulitan, harusnya kita mengerti dan peduli kepada mereka. Dan ini sifat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sifat yang sangat dianjurkan kepada kaum mukminin. Jangan sampai ya kita tidak peduli kepada saudara kita. Kalau seandainya mereka telah mengutarakan kebutuhannya dan keinginannya, kita usahakan semampu kita, sekuat yang kita punya, ya, kita untuk mengayomi mereka. Dan yang terbaik adalah dari orang-orang yang terdekat dengan kita, bahwa kita tahu kebutuhan mereka, kita mengerti mereka sedang dalam kesusahan, dan kita datang kepada mereka tanpa mereka harus berbicara kepada kita. Ya, wallahu ta'ala ala wa'alam bisawab. Ikhwani wa khawati fiddin, pada kesempatan yang berbahagia ini, sampai di sini materi kita pada malam ini, malam-malam berbahagia ini, dan waktu yang tersisa menjelang azan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha menambah ilmu dan menambah kebaikan akhlak kita. Normal, apakah kita tetap sholat di rumah? Nah, kita telah mendapatkan fatwa para ulama, fatwa para ahli ilmu, yang di negeri mereka juga berlaku perlakuan yang sama seperti negeri kita. Dan kondisi di negeri mereka, di negeri para ahli ilmu tersebut, kondisi yang sama dengan negeri kita, di mana wabah masih ada dan pasien masih ada, namun sudah berangsur baik dan telah dikeluarkan pengumuman oleh pemerintah untuk dibuka kembali masjid dan diizinkan untuk sholat di masjid, namun dengan protokol kesehatan, ya, dengan asalib al-ihtiraziyah, maka mereka mengeluarkan fatwa para ulama dalam kondisi yang seperti itu. Fatwa mereka diantaranya adalah bahwa apabila seseorang menahan diri dan tidak sholat bersama kaum muslimin dalam kondisi wabah yang masih ada, maka boleh bagi mereka untuk tidak sholat ke masjid berjamaah. Karena hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar, agar tidak memberikan mudarat kepada diri sendiri dan tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Ya, tidaklah dosa bagi mereka ketika tidak menghadiri al-jum'ati wal-jama'ah. Dan di antara fatwa mereka adalah yang memiliki kondisi sakit seperti semisal batuk, ya, semisal flu, dan kondisi badan yang kurang sehat, maka hendaklah tidak ke masjid. Hendaklah untuk tidak ke masjid. Zikir setelah sholat fardu secara berjamaah, dengan sampai berdoa berjamaah dengan suara yang dikeraskan, apakah hal tersebut ada tuntunannya dari Nabi kita tercinta dan para sahabatnya? Dari Afiyah di Kalimantan Barat. Barakallahu fik. Tanyakan kepada yang mengamalkan. Tanyakan kepada yang mengamalkan. Apakah kalian menemukan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengamalkan seperti yang kalian amalkan? Tanyakan kepada mereka agar tidak dinisbatkan kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah SAW setelah sholat berjamaah zikirnya dikeraskan dan satu suara, artinya dipimpin zikir para sahabat oleh Nabi kita tercinta sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin, kemudian doa juga dipimpin Nabi yang membaca doanya, para sahabat mengaminkan, aminkan, aminkan setelah sholat? Tanyakan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan iya, tinggal ditanyakan di mana letaknya. Kalau ada dalam Sahih Bukhari, di mana? Di Sahih Muslim, hadis yang mana? Kalau saya nanya ada di dalam Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, hadis yang keberapa? Lafaznya apa? Nah, karena para ulama ahli hadis yang kita belajar kepada mereka mengatakan tidak ada, tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW melakukan itu. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Maka kita tidak melakukannya disebabkan Nabi kita tidak melakukannya dan para sahabat tidak melakukannya. Kajian berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita demo membela rakyat, membela tauhid, lalu kita wafat pada demo tersebut? Apakah termasuk jihad, Ustaz? Membela tauhid bagus, bahagian daripada ajaran Allah tabaraka wa ta'ala. Dan berdemo tidak bagus, tidak bahagian daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Allah barakallahu fikum jami'an sudah diatur, dan tidak boleh pakai akal kita, dan tidak boleh pakai logika kita. Semuanya diatur. Kata Nabi SAW, tak ada kebaikan melainkan semuanya telah kuajarkan. Tak ada yang namanya keburukan melainkan semuanya telah kularang. Maka tidak dikembalikan kepada logika manusia. Kalau dikembalikan kepada logika kita, bela tauhid, bagus sekali. Ayo demonstrasi kita bela tauhid, kayaknya bagus juga melalui logika kita. Tapi sayang, Anda harus tahu, agama kita bukan agama logika. Agama kita agama wahyu. Bela tauhid, bagus. Demo, jelek. Oleh karena itu Nabi SAW tidak pernah mengajarkan aksi demo. Tahukah Anda, saudaraku, bahwa Nabi dizolimi lebih parah daripada Anda sekarang dizolimi? Tahukah Anda, wahai saudaraku, bahwa para sahabat dizolimi di kota Mekah jauh lebih parah daripada Anda dizolimi? Dan kemauan mereka untuk membela agama Allah lebih tinggi dari kemauan Anda. Semangat iman mereka untuk membela agama Allah lebih tinggi daripada semangat kita membela agama Allah. Namun Nabi tidak pernah ajarkan mereka untuk melawan pemimpin-pemimpin mereka. Allahu ta'ala alam. Maka membela tauhid benar, bagus. Berdemo batil. Nah, yakinlah. Pertanyaannya adalah, anak dijodohkan oleh orang tua dengan sama pria tersebut dengan dalih dia baik agama dan akhlaknya. Apa yang harus anak lakukan, Ustaz? Dengan kekekehan orang tua anak, karena waktu menjelang pun sebentar lagi pilihannya. Tidak boleh menikahkan putri illa an ridhaha, kecuali dengan ridho putri tersebut. Kewajiban orang tua bukanlah menikahkan. Sebelumnya adalah kewajiban orang tua adalah mendapatkan ridho. Karena Nabi SAW mengatakan wal bikru tusta'dhan wa idhnuha sumatuha. Dan seorang wali harus minta izin kepada putrinya untuk menikahkan dia dengan lelaki yang insyaallah menurut orang tuanya adalah lelaki yang baik untuk putrinya. Harus minta izin. Berarti kewajiban orang tua sebelum menikahkan adalah meminta izin, meminta ridho putrinya. Wa idnuha sumatuha. Dan kalau anak gadis itu diam, senyum-senyum saja dan tidak ada jawaban, maka itu pertanda bahwa dia ridho, kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang pertama kali. Setelah dia ridho, baru kemudian kewajiban berikutnya orang tua adalah menikahkan. Maka haram hukumnya seorang orang tua memaksa putrinya untuk menerima pilihannya. Dan tidak boleh dinikahkan, menikahkan putrinya itu kecuali dengan orang yang diridhoi oleh putrinya untuk menjadi suaminya. Karena yang akan menjadi suami bagi putri tersebut adalah putrinya, bukan dia. Ini penting untuk diketahui, wahai para orang tua. Sebaik apapun lelaki yang itu menurut Anda, yang akan Anda calonkan dengan putri Anda, maka Anda tidak boleh menikahkannya kecuali dengan ridho dan izin daripada putri Anda. Kalau tidak, maka itulah haram. Kalau ataupun telah terjadi akad, putri Anda berhak untuk membatalkan akad itu. Ya. Dan pertanyaan ini, ya, tadi kita arahkan nasihat kepada orang tua, sekarang kepada putri, para anak-anak wanita. Ya. Ketika Anda melihat bahwa orang itu baik dan orang itu seperti yang diterangkan oleh orang tua, agamanya baik, akhlaknya baik, ya boleh jadi Anda terima dengan syarat. Anda terima dengan syarat. Bisa dengan Anda terima dengan syarat. Contohnya adalah beritahu dia, saya mau Anda nikahi dengan syarat begini, begini, begini. Kita harus mengaji begini, begini, begini. Kita harus sesuai dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Apapun yang bertolak belakang nanti antara ayat Allah dan hadis Rasulullah, kita wajib untuk meninggalkannya. Apapun yang berbeda kita nanti, ya, kita sama-sama kembalikan kepada ayat Allah dan hadis Rasulullah yang benar, sesuai dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah, kita sama-sama berjalan di sana. Sekiranya saya yang benar, Anda yang salah, Anda harus ikut kebenaran yang saya bawa. Ketika saya yang salah, Anda yang benar, saya harus ikut kebenaran yang Anda bawa. Berikan syarat. Itu bisa jadi seperti itu. Atau yang kedua, kalau memang Anda tidak ingin dinikahi, Anda bisa berhak mengadu kepada wali hakim. dan sampaikan kepada wali hakim bahwa saya tidak rela dinikahkan dan saya dipaksa oleh orang tua saya untuk dinikahkan. Kalau memang Anda memang bersikukuh untuk tidak mau dinikah dengan lelaki, dan itu bukan bagian daripada uququl walidain, durhaka kepada orang tua, karena orang tua berada pada posisi yang salah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah kita boleh berjihad membantu saudara kita di Palestina, di Syria dan yang lainnya, jihad dengan badan dan fisik Ustaz, seperti membantu-bantu di sana menjadi tim medis, dan jika situasi yang mengharuskan mengangkat senjata untuk membela diri dan membela kaum muslimin, apakah itu dibolehkan Ustaz? Pergi ke sana diizinkan, dibolehkan kalau niatnya membantu seperti yang ditanyakan, niatnya pergi membantu saudara-saudari kita yang di sana sebagai tim medis, diizinkan membantu mereka untuk bertahan, mempertahankan diri mereka dari kezaliman, diizinkan. Dan kita yang akan pergi ke sana dan memiliki orang tua, wajib mendapatkan izin dari orang tua kita. Kita masih memiliki orang tua, maka untuk berangkat ke sana kita wajib izin dari orang tua kita. Kalau tidak diizinkan, kita tidak boleh berangkat. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh berangkat. Kemudian hal yang paling penting, kalau memang kita pergi ke sana ada tujuan untuk angkat senjata, pertama adalah angkat senjata itu tidak boleh dalam menyerang. Kita hanya boleh mengangkat senjata membela saudara kita di tempat di mana mereka dizolimi. Adapun talab menyerang ke negeri musuh, itu tidak diizinkan, karena kita menolong mereka, menolong mereka dari kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka terhadap mereka dari para penjajah. Itu yang pertama yang harus diketahui. Jangan sampai ketika kita datang ke sana justru kita nyerang ke negeri orang, padahal yang terjadi adalah mereka, negeri mereka dizalimi, negeri mereka dirampas, negeri mereka ingin dikuasai. Kewajiban kita menolong adalah menolong kaum muslimin untuk mempertahankan negeri mereka, yang itu adalah hak mereka. Adapun nyerang ke negeri orang bukanlah suatu yang bisa kita lakukan. Itu yang harus diketahui. Kemudian berikutnya adalah, dan ini hal yang paling penting, ketika kita berangkat ke sana harus an ilmin, harus melalui ilmu yang jelas, pengetahuan yang jelas. Dan di antara ilmu yang harus diketahui, di antara ilmu jihad, ilmu agama yang sudah kita pelajari di sini juga, ya, itu penting. Di sana adalah dengan siapa kita bergabung. Itu juga harus an ilmin, harus melalui ilmu yang jelas. Jangan sembarang berangkat, tidak tahu di sana akan bergabung dengan siapa. Siapa yang di sana yang membela agama Allah, yang bertauhid, yang membela agama Allah di sana? Dan siapa kaum yang sekedar angkat senjata dan ilmu tauhid tidak ada pada mereka? Itu juga harus diketahui saudaraku. Karena boleh jadi ada sebagian orang yang semangat saja berangkat-berangkat, sampai sana dia bingung, dia harus ikut siapa. Dan sangat tidak tertutup kemungkinan, bahkan terjadi, di sini dia agamanya baik, ketika berangkat ke sana menjadi teroris, menjadi tukang bom dan semacamnya, karena bergabung bersama kelompok-kelompok takfiriyin dan terkena syubhat mereka selama berada di sana, sehingga pulang akidahnya rusak. Wallahu ta'ala, maka berhati-hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Iqbal dari Jambi. Hayakallah. Ana ingin menanyakan suatu hal Ustaz, apa hukumnya menggunakan ijazah yang dibuat orang lain dan status masih berkuliah? Haram, dusta. Seluruh yang namanya dusta haram. Satu pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, barakallahu fi wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Yusri di Sulawesi Selatan. Hayakallah, saudara kita Yusri di Sulsel. Teman saya berkata, virus corona itu dibuat-buat oleh musuh Islam, dibuat oleh orang kafir untuk bertujuan merusak syariat Islam. Apakah itu benar, Ustaz? Itu kalimat yang sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Keberadaan wabah dan adanya wabah itu nyata. Bukan hanya sekedar kita ditakut-takuti kemudian tidak ada wabah itu, dan tidak ada wujud daripada wabah itu, tidak ada efek negatif daripada wabah itu. Itu hal yang sangat aneh. Kalau di negeri Anda, di sekitar Anda tidak ada, teriak adanya wabah itu di negeri mereka. Adanya pasien-pasien yang wafat disebabkan itu dan penyakit-penyakit yang ada pada mereka. Maka itu pernyataan yang aneh. Kalau di negeri Anda, di kampung Anda tidak ada yang terkena, bukan berarti di negeri orang tidak ada yang terkena. Wallahu ta'ala, wabah itu ada. Dan yang namanya virus, makhluk hidup, tidak ada seorang pun pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin diciptakan oleh orang-orang manusia. Tak ada manusia yang bisa menghidupkan makhluk. Makhluk corona itu tidak ada yang bisa menghidupkannya kecuali Allah pencipta. Tak ada manusia bisa menciptakan. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi, jangan mudah melakukan sebuah pernyataan-pernyataan yang aneh dan nyeleneh, yang di akhir kita akan bertanggung jawab untuk semua itu. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menambah ilmu kita dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan ulama al-wafiqin al-amilin. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang yang wafat dalam husnul khatimah, diampuni dosa dan kesalahan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.